Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kajian ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya dan barakahnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita amalkan dengan kajian di malam hari ini diterima di sisinya sebagai amal yang diridhoinya. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Wasayal Aba lil Abna. Walhamdulillah, kita sekarang masuk pada kajian yang ke-13 dari kitab ini, atau pelajaran yang ke-13. Sebelumnya kita mengambil Fadilatul Siddiq, dan pada kesempatan ini kita ambil Fadilah Al-Amanah, atau Fi Fadilatil Amanah, yaitu tentang Fadilah Amanah, keutamaan amanah. Tidak diragukan lagi, sebagaimana as-sidq, sifat amanah adalah sifat yang mulia, sifat yang utama, sifat yang mengangkat seorang kepada derajat yang mulia. Dia terhormat dengan sifat tersebut. Karena itu kita katakan, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang amanah. Karena itu dikatakan beliau amin, orang yang terpercaya. Karena itu, apabila kita umatnya ingin mencontoh beliau dengan adab dan akhlak yang mulia, maka tentunya kita mencontoh sifat amanah yang ada pada beliau, yang sifat ini seutama-utama sifat, menunjukkan seutama-utama sifat. Bahkan beliau sebelum sebagai nabi dan rasul, Allah datangkan sifat tersebut kepada beliau. Atau Allah memberikan taufik kepada beliau sifat amanah tersebut. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang juga pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan dan dikaruniakan oleh Allah sifat amanah tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, al-amanatu min ajmal ma yatahalla bihil insanu minal fada'il. Wahai anakku, Wahai kalian para penuntut ilmu, wahai kalian orang-orang yang memikul dan membawa ilmu yang mulia di pundaknya. Al-amanah, sifat amanah itu min ajmal ma yatahalla bihil insan. Sifat amanah itu adalah sifat atau merupakan sifat yang paling indah yang seorang berhias dengannya dari sifat-sifat yang utama minal fadail. Tentunya seorang berhias dengan banyak sifat, tetapi yang paling indah yang menghiasi dirinya adalah sifat amanah ini. Kalau dikatakan demikian, agar kita dipandang indah dengan hiasan yang ada pada dirinya, maka gunakanlah, kenakanlah pakaian amanah atau sifat amanah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wadidduha al-khiyana. Sebagaimana as-sidqu lawannya adalah al-kadhib, maka amanah lawannya adalah al-khiyana. Wadidduha al-khiyana. Karena khiyana ini lawan daripada amanah, maka dikatakan wahiya min akbahir radha'il lati tashinu al-insan wa tahuttu min qadrihi. Khiyana ini adalah merupakan sifat sejelek-jelek dari apa yang terjelek, apa yang terendah, yang tashinul insan, mencemari seseorang, mengotori seseorang. Tashinul insan, ataupun yang menjadikan teraibkannya seseorang. Allati tashinul insan, dan watahuttu min qadrihi, dan akan menjatuhkan kadar kehormatannya, menjatuhkan kadarnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karenanya dua sifat ini, satu sifat yang utama dan satu sifat yang jelek atau dikatakan paling jelek, tentunya bagi kita penuntut ilmu selalu berpegang dan berjalan di atas sifat yang pertama tadi, yaitu amanah, dan menjauhkan diri kita dari sifat al-khiyanah. Ilmu adalah suatu yang utama dan mulia, tetapi akan jatuh kalau di sana ada sifat khiyanah. Maka penuntut ilmu menjauhi hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Khianat tentunya sifat yang disebutkan dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, khianat, yang tentunya diambil dari bahasa Arab, khianah, Dan karena ini bahasa kita, khianat, kita mengerti dan paham apa yang diinginkan dengannya. Tentunya menyelisihi sifat amanah. Wallahu a'lam bissawab. Al-amanatu ya bunayya hilyatu ahli al-fadli wa zinatu ahli al-ilmi wa hiya ma'a as-sidqi min sifatir rusul alaihimus salatu wassalam. Amanah wahai anakku, wahai kalian para penuntut ilmu, hilya merupakan perhiasan atau merupakan hiasan ahlul fadl, orang-orang yang utama. Dan tentunya juga zina. Jadi hilya dan zina ini tidaklah berbeda. Zina ahli ilmi, hiasan para ulama pula. Naam, hilya suatu yang menghiasi penuntut ahlu al-fadl, dan suatu yang menghiasi pula ulama. Dan amanah wahia apabila bergabung dengan as-sidqi, apabila bersama dengan jujur atau kejujuran, maka min sifatir rusul, maka ini merupakan dari sifat-sifatnya para rasul alaihi mussalatu wassalam. Karena para rasul amanah dan jujur. Tidak ada rasul tidak amanah dan tidak ada rasul tidak jujur. Dan itu bahkan sifat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sifatnya penghulu tokoh pemimpin para nabi dan rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan sifat orang-orang yang utama, sifat bahkan sifat para nabi, bahkan sifat orang yang paling utama, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi kita untuk meraih, mendidik dan mengarahkan sekuat kemampuan kita menanamkan sifat amanah dan sifat as-sidq itu pada diri kita masing-masing. Tidak ada yang benci dengan sifat, tidak ada yang benci dan tidak ada yang mencemooh, melecehkan atau meremehkan siapa yang memiliki sifat tersebut. Maka hiasilah dirimu dengan sifat tersebut, wahai anak-anakku para penuntut ilmu. Kamu akan diterima oleh manusia, kamu akan disenangi oleh manusia, akan dicintai oleh manusia, yaitu menunjukkan kecintaan Allah kepadamu karena manusia secinta kepadamu. Faya bunayya kun aminan wala takhun ahadan fi 'irdin wala fi malin wala fi ghairihima wa yanaku. Jadilah kamu orang yang amanah, kun aminan, jangan engkau berkhianat kepada seorang pun dalam masalah kehormatan, dalam masalah harta, wala fi ghairihima ataupun yang selain keduanya. Idza tamanaka ahadun idza tamanaka ahadu ikhwanika ala malihi fala takhunhu. Apabila salah seorang kawanmu, temanmu, saudaramu mengamanahkan kepadamu hartanya, maka jangan kamu khianati. Waruddahu ilaihi bimujarrad talabihi. Dan hendaknya dikembalikan kepadanya bimujarrad talabihi, semata-mata permintaannya, atau dikarenakan semata-mata permintaannya. Wa idza tamanaka ala sirrihi fala takhunhu. Dan apabila dia mengamanahkan kepadamu dengan rahasianya, jangan engkau khianati. Wala tufsihi ila asdaqi sadiqin laka. Jangan engkau sebarkan kepada asdaq, orang yang paling engkau percayai sekalipun, sadiqin, dari orang yang terdekat dan terpercaya denganmu, laka. Jadi sampai orang yang paling dekat dan terdekat dengan kita, jangan kita sampaikan, karena dia tidak menginginkan rahasianya diketahui oleh siapapun kecuali engkau saja. Juga wa'azza azizin indak, juga walaupun dia adalah orang yang paling terhormat di sisimu, az. Taib, wala tufsihi ila asdaqi sadiqin laka wala a'azzi azizin indak. Walaupun dia adalah orang yang paling terdekat denganmu dan paling terhormat dari siapa yang engkau hormati di sisimu, jangan engkau sampaikan. Atau boleh dengan kita sebutkan, atau boleh kita katakan, jangan sampai pun, jangan kepada istrimu atau suamimu ataupun orang tuamu, karena dia tidak menginginkan itu tersebar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dia cukup menyampaikannya kepadamu, maka jangan menyampaikannya kepada yang lainnya. Sampai itu adalah orang yang paling engkau percaya, orang yang paling engkau muliakan, dari orang tua, ataupun dari istri, ataupun suami. Karena itu sudah menjadi rahasia, maka tidak boleh kita sampaikan, karena menyampaikannya itu sama saja mengkhianatinya. Tentunya demikianlah yang namanya sifat amanah. Tapi perlu untuk kita sebutkan di sini, menjaga amanah ini apabila tentunya tidak terjadi kemudaratan yang tidak terjadi dan tidak mendatangkan kemudaratan yang memudaratkan. Kalau terjadi padanya kemudaratan, maka menolak kemudaratan itu lebih diutamakan. Kita tidak menyimpan rahasia yang memudaratkan. Memudaratkan diri kita, agama kita, kehormatan kita, dengan demikian pula saudara kita tersebut. Tetapi kita berusaha untuk mengantarkan dan membimbingnya kepada satu solusi yang baik. Ini tentunya tidak menyelisih amanah. Berbeda halnya kalau suatu yang bukan memudaratkan. Memudaratkan kehormatan kita atau dia, memudaratkan agama dia. Tidak ada sisi kemudaratan, maka dijaga. Tapi kalau suatu yang memudaratkan, ketika kita menyimpan ini berbahaya, akan memudaratkan, membawa kepada korban, membawa kepada kerugian, dan seterusnya, maka kita bersegera untuk mencarikan solusi. Dan itu bukan namanya tidak amanah, tetapi melihat apa yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka bagi kita semua untuk menjaga amanah, rahasia saudara kita. Demikian apa yang diamanahkan kepada kita dari kehormatan, dari harta, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang terbaik dan utama, dan merupakan sifat orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia. Ya bunayya, inna laka ikhwanan yusharikunaka fil maskan, walahum amti'atun tarakuha fi maskanihim, ittikalan ala amanatika, fala tamdut yadaka ila shay'in min dhalika fi ghaibatihim, wala tumakkin ahadan min qurbaniha, إذا كنت حاضرا وهم غائبون. Wahai anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian orang-orang yang menyandang ilmu yang mulia, sesungguhnya engkau memiliki kawan-kawan, teman-teman, sejawat yang bersamamu di dalam satu tempat tinggal, satu asrama, fil maskan. Engkau punya kawan, teman, sejawat di dalam menuntut ilmu, tinggal di dalam satu asrama, fil maskan. Walahum amti'atun, tentunya bagi teman-temanmu dan kawan-kawanmu ini memiliki amti'ah, barang-barang, baik itu berharga ataupun tidak. Tarakuha, yang mereka menyimpannya dan meletakkannya, fi maskanihim, di asrama mereka ini. Ittikalan ala amanatika, tentunya karena kalian satu asrama, dia ittikal, dia semata-mata percaya terhadap amanah yang ada padamu, atau dengan menyandarkan amanah kepadamu. Seperti apa yang terjadi dengan realitanya di kalian sekarang ini, di satu ma'had, satu asrama, di sana tentunya didapatkan barang-barang milik temanmu dengan berbagai macam bentuknya tentunya, selama dia tinggal di asrama bersamamu, semuanya bersandar dengan amanah yang mereka sandarkan di pundakmu. Ala amanatika, mereka percaya kepadamu sebagaimana juga engkau percaya kepada kawanmu. Maka fala tamdud yadaka ila syai'in min dhalika fi ghaibatihim, maka janganlah engkau memanjangkan tanganmu mencoba untuk mengambil kepada sesuatu dari barang-barang tersebut, ila syai'in min dhalika fi ghaibatihim, ketika kawan-kawanmu ini tidak ada, siapapun dia. Artinya, siapapun dari kawan-kawanmu, jangan engkau mengambil dan memanjangkan, menjulurkan tanganmu dalam mengambil barang-barang mereka. Dengan berbagai jenisnya barang-barang yang ada di asrama. Yang tentunya kepemilikan kawan-kawanmu, teman-temanmu, dan engkau pun juga demikian memiliki barang. Wala tumakkin ahadan min kurbaniha, dan jangan engkau membiarkan seseorang, melapangkan seseorang untuk mendekati barang-barang tersebut. Idza kunta hadiran, dalam keadaan engkau di situ hadir. Wahum ghaibun, dan mereka yang memiliki barang tersebut kebetulan tidak ada. Kalaupun bukan kamu yang melakukan, tapi ternyata ada kawanmu mau melakukannya, kamu enggak boleh membiarkan, kamu tidak boleh melapangkannya. Tetapi tegurlah, ingatkan dia. Jangan, itu kan barang teman kita sendiri. Sama saja dia mengambilnya dengan mencuri, ataupun sama saja dia memakainya dengan tanpa izin, yang kita sebut dengan ghasab. Tapi ingatkan dia, minta izin terlebih dahulu. Bicarakan terlebih dahulu kepada si pemilik barang. Kalaupun itu bukan barangmu, demikian barang mereka yang sama-sama denganmu memiliki barang di asrama tersebut, di sakan tersebut, atau di maskan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tentunya kita dibimbing dalam hal ini, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Artinya kita semua saling ingat mengingatkan, saling mempercayai, saling memberikan kepercayaan satu dengan yang lain. Yang kita ketahui, di pundak-pundak mereka ada amanah. Sehingga, dengan demikian, tidak ada yang terjadi di dalam sakan, mungkin hilang, atau mungkin rusak, mungkin lenyap, dari barang-barang yang ada, karena adanya sifat amanah. Di antara mereka yang tinggal di sakan tersebut, terlebih lagi mereka adalah para penuntut ilmu. Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Dengannya mereka terbimbing. Dengannya mereka mendapatkan petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka wahai para penuntut ilmu, pegangilah sifat yang utama dan mulia ini. Inilah sifat para nabi. Bahkan para sifat Sayyidul Mursalin dan sifat Salihun atau sifat orang-orang Salihin, demikian sifat para ulama, demikian sifat dari hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan kita pada pertemuan di malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang selanjutnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.